Yang satu ini ada Nela Karisma. Dengarkan aku, wahai sayangku, dengarkanlah isi hatiku. Hanya kamu semangat hidupku, hanya kamu. Bareng-bareng lagi ya, say. Satu pintaku kekasihmu. sebentar biar damai dulu yang di tengah ya.